Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyudhihirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد para طلبة والإخوة بالدين أعزني وأعزكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di sore ini kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada amal soleh kita yang termasuk besar pahalanya di sisinya, sehingga akan bisa termasuk menjadi andil untuk kita bisa mendapatkan rahmatnya dan diampuni dosa-dosanya. Para ikhwabidin azani wa sallamallah, sedianya anak tadi minta libur tapi terus dakwah supaya ngaji saja walaupun hujan. Gak apa-apa, kita adakan halaqah seadanya. Pada pertemuan yang lalu kita masih membaca tentang penjelasan iman kepada Ar-Rasul. Kalau tidak salah kita akan masuk kepada masalah, kalau yang pegang kitab, wauna mas'alatun tahtaju ila bayanin wa hiya al-farqu bainan nabi wa rasul. Di sini kemudian ada masalah yang membutuhkan penjelasan, yaitu perbedaan antara nabi dan rasul. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan sedikit pembahasan tentang jumlah para rasul yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang 25 itu. Saya sampaikan dalil-dalil dari ayat Al-Qur'anul Karim yang kemudian dijelaskan sebagian tentang rasul ini Allah kisahkan kepada nabinya, sebagian lain Allah tidak kisahkan kepada nabinya karena memang jumlah nabi dan rasul amat banyak. Tapi yang tertera dalam Al-Quran itu hanya 25 atau mungkin 26 dengan hadir. Atau mungkin ada nama lain seperti Talut. Kalau alam itu ada yang mengatakan masuk Nabi, ada yang tidak. Tapi insyaAllah yang kuat tidak termasuk Nabi. Kita masuk kepada masalah berikutnya. Yalah al-farqu bainan Nabi wa Rasul. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dikatakan oleh Syekh Dr. Fauzan di sini, fal farqu baina nabi wa rasul 'ala al-mashhur anna ar-rasula insanun dzakarun ukhiya ilayhi bi syara'in wa umira bi tablighihi. Fal farqu, maka perbedaan baina nabi wa rasul, antara nabi dan rasul, 'ala al-mashhuri, sesuai dengan penjelasan yang masyhur dari para ulama, ialah anna rasul, bahwa rasul itu adalah insanun zakarun, adalah seorang laki-laki atau manusia laki-laki, uhya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya disyarahin dengan suatu syariat, jadi dia mendapatkan wahyu, wa umira bitablighi, dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ini kalau nabi, maksudnya kalau rasul. Jadi rasul penjelasannya masyhur adalah seorang laki-laki atau manusia laki-laki boleh, yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Ini rasul. Kita baca dulu penjelasan yang di sini. Wan nabiyyu, sedangkan nabi atau dan nabi adalah insanun dzakarun, adalah manusia laki-laki. Uhya ilaihi bisyarin, yang diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Walam yu'mar bitablighi, dan ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Ini tentang Nabi. Jadi kesamaannya, atau saya ulang dulu, Nabi adalah seorang laki-laki atau manusia laki-laki yang diberi wahyu, cuma singkat, yang diberi wahyu oleh Allah SWT, dan ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Jadi kesamaannya adalah sama-sama laki-laki. Kedua, sama-sama mendapatkan wahyu. Perbedaannya adalah apa? Kalau Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat, kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat. Ya. Ini apa namanya, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian di sini memang ada khilaf di antara ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kita ambil dari kitab lain bahwa tentang Nabi dan Rasul ini memang ulama khilaf. Ya, sebelum kita teruskan, wa minhum man yara annahu la farqa bainahuma, maka di antara mereka para ulama ada yang berkeyakinan atau berpendapat bahwasanya antara Nabi dan Rasul tidak ada perbedaan, keduanya sama. Ya, wa minhum man yara, di antara mereka ada yang berpendapat annahunaka farqan bainahuma, bahwa di sana ada perbedaan di antara keduanya. Ya, jadi di antara ulama ada yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul sama. Kemudian pendapat lain mengatakan Nabi dan Rasul ada perbedaan. Yang kuat yang mana? Wallahu alam, banyak ulama menyatakan bahwa yang benar as-shawab adalah yang kedua. Bahwa antara Nabi dan Rasul memang ada perbedaan. Kenapa demikian? Li'annal asla fil kalam at-ta'sis la ta'kid. Sebab pada asalnya dalam ucapan dengan disebut kata Nabi, dengan disebut kata Rasul, berarti ada perbedaan. Sebab kalimatnya berbeda. Dan dalam kaidah usul fikih, kalau mungkin antum sudah pernah belajar, bahwa at-ta'sis aula min at-ta'kid. Ta'sis aula, lebih utama min at-ta'kid dibandingkan ta'kid saja. Nah, ini sedikit kita sampaikan ya, sekedar wawasan saja barangkali bagi antum. Ta'sis itu apa? Dijelaskan oleh sebuah ulama, ta'sis itu ada ibarat an ifadati maknan akhar lam yakun aslan qoblah. Ya. Ta'sis itu adalah satu ungkapan an ifadati maknan akhar, tentang adanya faedah makna yang lain. Lam yakun aslan qoblah, yang itu tidak disebutkan atau tidak termasuk tercakup pada kalimat sebelumnya sama sekali. Itu ta'asis. Contohnya apa? Disebut kata Nabi, disebut kata Rasul. Nah, berarti Rasul tidak termasuk Nabi. Berarti Nabi dan Rasul ada perbedaan. Maksudnya, antar keduanya ada perbedaan. Kalau Nabi, kalau di antar keduanya, kalau Rasul pasti Nabi, tapi kalau Nabi tidak termasuk Rasul. Ini maksudnya adalah beda. Jadi dengan ada ungkapan Nabi, Rasul, maknanya adalah beda. Tidak sama. tidak sama. Dan istilah kaidah usul adalah bahwa ta'asis seolah minat ta'kid. Dan adanya sebutan yang berbeda, bahwa maksudnya masing-masing kata itu sendiri-sendiri, itu lebih utama dibandingkan yang kedua cuma sekedar menguatkan yang pertama. Ya. Ini kaidah dari para ulama. Contoh Pak, mungkin sekedar menyimpang dari pembahasan barangkali, tapi sekedar untuk wawasan. Tentang ta'asis dan ta'kid. Kalau ta'kid itu kan cuma mengikuti. Kalau Nabi dan Rasul sama, beri adanya kata Nabi, kata Rasul, ada Rasul, kata Nabi, itu berarti yang satu menguatkan yang lain. Karena maksudnya sama. Itu kalau maknanya sama. Sehingga adanya kata Nabi dan kata Rasul, Rasul itu hanya ta'kid saja. Karena mengikuti kepada kata Nabi. Maksudnya sama, tidak ada perbedaan. Ini kalau ta'kid. Ya. Selain ta'ukid. Tapi kalau ta'asis, maksudnya adalah apa? Beda. Beda. Kalau ta'kid, maka definisinya ibarah an i'adatil makna ala hasil qoblah. Kalau ta'kid, maknanya adalah ibarah satu ungkapan an i'adatil makna. Untuk mengulang kata, mengulang kalimat, mengulang makna ala hasil qoblah yang terjadi pada sebelumnya. Jadi maksud Nabi dan Rasul, maksud Rasul adalah yang sudah disebutkan sebelumnya itu Nabi. Maksudnya berarti Nabi Rasul sama. Ini kalau ta'kid. Padahal kata istilah usul bahwa at-ta'asis aula min at-ta'kid. Berarti maksudnya Nabi sendiri dan Rasul sendiri. Contoh Pak, kalimat dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 apa ya? Insyaallah Allah berfirman, "Wa atal mal 'ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil." Wabna sabil wasailina fi riqab wa qama salawa atas zakah ila akhir ayat. Nah, cukup sampai situ cukup secara contoh. Kalimat di sini wa atal mala ala hubbi, dan orang itu mau memberikan hartanya kepada yang dicintainya. Harta yang dicintai dia mau menginfak, mau sedekah. Dail kurba kepada kerabat dekatnya, walitama kepada anak yatim, wal masakin kepada orang miskin, wabna sabil kepada ibnu sabil. Wasalin kemudian orang yang minta-minta dan orang yang dalam perbudakan. Wa qama shalat, dan kemudian menegakkan salat, wa ata zakat, dan dia mengeluarkan zakat. Jadi orang yang dinilai baik di sini adalah atal mala ala hubbi dzil qurba dan seterusnya, terus aqama shalat ata zakat. Di sini ada kalimat yang bisa disamakan atal mal dan ata zakat. Atal mal mengeluarkan harta. Atas zakah mengeluarkan zakat. Nah, kalau makna ta'kid, berarti maknanya sama. Atal mal maksud zakat. Sebab yang terulama dimaksudkan atal mal itu zakat. Kalau kalimat al mal zakat, berarti di sini ada dua kata zakat yang disebutkan. Maka kalimat zakat kedua, atal zakah, ini ta'kid saja. Ta'kid menguatkan atal mal. Tapi kata ulama dengan kaidah tadi bahwa ta'asis seolah minat ta'kid, bahwa ta'asis maksudnya apa, ta'asis itu adalah memberikan makna lain. Kata atal mal bukan maknanya atas zakah. Sebab kalau atal mal atas zakah itu satu, berarti ya cuma ta'kid saja. Bagus saja. Maka yang lebih baik adalah atal mal sendiri, atas zakat sendiri. Atal mal berarti apa? Memberikan sedekah secara umum. Baik sedekah yang wajib, atau sedekah yang sunat yang lain. Atas zakat sendiri. Berarti, kalau itu, di mana ta'asis? Atal mal sendiri, atas zakat sendiri. Ini mana ta'asis? Contoh-contoh lain banyak dalam Al-Quran Al-Karim. Contoh lain. Dalam surat An-Nur ayat 41. Allah menyatakan, "Alam tara anallaha yusabbihu man fis samawati wal ard wat-tayru safat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun." Alam tara, tidakkah kau lihat kau mengetahui bahwasanya Allah itu yusabbihu bertasbih atau selalu bertasbih kepada Allah man fis samawati wal ard, semua yang di langit dan di bumi tingkatnya. Wa tayru, juga burung yang mereka mengepakkan sayapnya. Kullun qad alima. Nah, semuanya sungguh telah mengetahui salatahu wa tasbihahu, salatnya, tasbihnya, dan Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Di sini kata alima. Nah, kalau antum enggak biasa nahwu enggak ngerti. Qad alima, yang jadi fa'il alima di sini siapa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama kembalinya kepada Allah. Qad alima, sungguh Allah telah mengetahui salat mereka, tasbih mereka, dan seterusnya. Yang kedua, qad alima, yakni maksud alima, fa'ilnya kembali kepada kullun. Masing-masing telah mengetahui bagaimana salatnya, tasbihnya, dan seterusnya. Nah, kalau dhamir alima kembalinya kepada Allah, berarti itu punya mana ta'kid saja. Karena Allah di atas sudah sebutkan, di belakang sebutkan lagi. Qad alima, Allah Ta'ala tahu. Di belakang ada kalimat wallahu ya'alimu bima yaf'alun, diulang lagi. Maknanya sama, berarti ta'kid. Nah, makna yang bagus bagaimana? Kalau ta'sif berarti ini menambah makna. Tidak berarti mengurangi makna, menambah makna. Bahwasanya di sini kalau seandainya kalimat alima itu fa'ilnya kembali kepada kullun, Allah ya tetap Maha mengetahui kepada segala sesuatu. Semua makhluknya ada, Allah tahu semua yang di langit, yang di bumi. Bagaimana tasbihnya makhluk-makhluk, bagaimana sholatnya makhluk-makhluk, dan seterusnya. Allah tahu. Ya, ini kalau kembali kepada Allah, kalau tak asis. Kemudian yang kedua adalah, kulun qad alima, sholatu masing-masing. Masing-masing yang ada di langit, yang ada di bumi. Burung yang mempakai sampai semuanya tahu bagaimana sholatnya. Bagaimana tasbihnya. Bagaimana ibadahnya kepada Allah SWT. Itu kalau makna tasbih, berarti maknanya beda. Ya, ini menyelengis sedikit saja. Maka makna an-nabi dan rasul, karena ungkapannya kalimatnya beda, maka maksudnya beda, bukan ta'kid. Maka pendapat yang kuat bahwa nabi dan rasul maksudnya adalah beda. Maka Syaikhul di sini menyebutkan al-farqu baina nabi wa rasul, perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Ini tentang keduanya. Kemudian, kalau kita mengikuti pendapat yang menyatakan nabi dan rasul berbeda, dan ini yang lebih kuat, tapi ketika sama-sama menyatakan nabi dan rasul maknanya beda, tapi dalam mendefinisikan nabi dan rasul pun kemudian ada perbedaan pula. Paham gak ya? Satu, ada yang berpendapat nabi dan rasul sama. Ya. Kedua, pendapat nabi dan rasul beda. Pendapatnya kuat, beda. Ya. Kemudian yang ketiga, sama-sama mereka-mereka yang berpendapat bahwa nabi dan rasul berbeda, tapi kemudian mereka ketika menjelaskan tentang nabi dan rasul, juga ada perbedaan. Ya. Perbedaannya, diantaranya yang pertama yang dibawa oleh Syekh Dr. Husan tadi, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama, ya. Pendapat masyhur, maka dikatakan di sini alal masyhur bahwa nabi itu adalah orang laki-laki yang mendapatkan wahyu yang dia tidak nabi rasul tadi, nabi ya. Kalau rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, itu kalau rasul. Kalau nabi adalah orang laki-laki yang mendapat wahyu yang tidak diperintahkan menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Ini pendapat masyhur. Dan ini memang pendapat banyak di para ulama. Di antaranya adalah dalam kitab Alumul Hadis, Imam Al-Hithabi mengatakan, wal farqu bain nabi rasul anna nabiyyah wal manbu al munabba al muhbar fa'ilun bimana mufa'al. Al-Khitabi berkata bahwa perbedaan antara nabi dan rasul, anna nabiyya, bahwa nabi, wal manbu adalah al manbu yang diberi berita, al munabba wal muhbar, mana yang sama, yang diberi berita, fa'il bimana mufa'al, fa'il Wazan fa'il nabiyun itu berwazan fa'il di mana mufa'al. Mufa'al mananya munabba, yang diberi kabar. Ya. Itu kalau nabi yang diberi kabar. Ya, ini dari asal-usul kata. Wa rasul wal ma'mur bitablihi manubi'a wa khbira bihi. Dan rasul adalah wal ma'mur bitablihi manubi'a. Atau manubi'a cukup. Rasul, rasul adalah al-ma'mur yang diperintahkan untuk menyampaikan yang diberitakan kepadanya. Dengan bahasa lain, yang diwahyukan. Ya, dan yang dikhabarkan kepadanya. Pendapat singkat Al-Khidhabi. Jadi kalau nabi adalah orang yang mendapatkan berita dari Allah SWT tentunya. Kalau rasul adalah yang di samping mendapat berita, dia diperintahkan untuk menyampaikan yang diberitakan kepadanya kepada umat. Fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Kalau demikian maka setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi itu rasul. Jadi kalau rasul pasti nabi. Tapi kalau nabi tidak mesti rasul. Sebab kalau rasul mendapat wahyu, dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Kalau nabi cuma mendapat wahyu saja, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Berarti kalau setiap rasul adalah nabi, tidak setiap nabi adalah rasul. Ya. Contoh lain, pendapat dari yang lain dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya. Kalimatnya panjang tapi kita potong. Fa inna lafdhu an-nubuwah wa risalah mukhtalifan fi asl al-wad'i. Sesungguhnya lafal nubuwah warisalah, nubuwah yang membentukkan nabi, warisalah yang membentuk kata rasul, itu muhtalifan fi asl wadi, fi asl wadi itu terdapat perbedaan pada asal usul kalimatnya, pada asal usul katanya, itu ada perbedaan. Ya. Fainan nubuwata minan naba wa wal khabar. Kalau nubuwah adalah dari kata naba. Naba mananya khobar. Nah, khobar. Ya. Berarti nabi itu adalah hanya orang yang mendapat khobar saja. Ya. Maka fa nabiyyu fil urfi, maka nabi menurut pengertian umum uruf huwa al-munabba min jatillah bi amrin yaqtadi taklifan. Fa in umira bi tablighi ila ghairi fa rasulun wa ila fa wa nabiyyun hiru rasulin. Ya. Maka nabi secara uruf pengertian umum, ya, adalah wal munabba, adalah yang diberi berita dari Allah Subhanahu wa taala. Di amrin dengan suatu perintah atau dengan suatu perkara. Yak tadi taklifan, yang menuntut taklif untuk dilaksanakan oleh dia, oleh nabi tadi. Ya. Fa in umira bi tablighi ila ghairihi, kalau dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada yang lain, maka berarti dia rasul, fa rasulun. Wa illa kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, fa wa nabiyyun wa rasul, maka dia nabi bukan rasul. Ya. Ini pendapat Imam Nawawi dalam Fathul Bari. Fa'ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, fa kullu rasulin nabiyyun bila aks. Setiap rasul adalah nabi dan tidak sebaliknya. Ya. Ini masih yang mendukung definisi yang sama dengan yang disampaikan oleh si Dr. Fauzan yang masyhur menurut para ulama. Ya, bahwa nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu yang tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Kalau rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Jadi perbedaannya samanya sama-sama dzakarun. Ya. Rajulun dzakarun, laki-laki, atau insanun dzakarun, manusia laki-laki. Sama-sama, sama yang samanya jadi sama-sama manusia laki-laki. Kedua, sama-sama mendapat wahyu. Nah, perbedaannya kalau nabi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat, kalau Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Nah, sisi perbedaannya cuma itu yang di belakang. Ini pendapat masyhur. Ya. Pendapat yang masyhur dari para ulama. Kemudian kita tambahkan penjelasan dari Imam Singkiti dalam Adwa'ul Bayan, tafsir beliau. Imam Singkiti ini punya tafsir yang masyhur, Adwa'ul Bayan. Ya. Dikatakan di antaranya adalah anna mashtahara min ahli ilmi min anna an-nabiyya huwa man uhiya ilaihi wahyun wa lam yu'mar bi tablighi wa ar-rasulahu huwa an-nabi alladhi uhiya ilaihi wa amara bi tablighi wa umira bi tablighi ma uhiya ilaihi ghairu sahih. Ini pendapat yang berbeda. Imam Syinqidi mengatakan di antaranya bahwa yang masyhur dari kalangan ahli ilmi, maksudnya pendapat yang masyhur dari kalangan ahli ilmi, bahwa Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dan ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dan ia Nabi dulu tak wahyu dulu. Seulang. Jadi yang pertama, yang masyhur bahwa Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah dan ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Lah, Rasul adalah apa? Wan Rasul, wan Nabi. Adalah Nabi yang diberi wahyu kepadanya dan dia diperintahkan. Wa umirubihi bitablihi ma'uhilihi. Dan ia diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hada huiru suhi. Nah, pendapat ini oleh beliau katakan ini tidak benar. Dapat siapa? Imam Syinqiti. Kenapa? Tidak benar. Tidak benarnya di mana? Tidak benarnya yang dikritisi nanti adalah bahwa kalau Nabi dia mendapat wahyu tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Nah, ini yang dikritisi. Ya, yang dikritisi di situ. Di antaranya kata beliau, "Li'anna kalau ta'ala sebab firman Allah ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasuli il wala nabiyyin." Al-ayah tadullu 'ala anna kullu minhum mursalun an wa ma dalika binuma tahayyur. Wa ma arsalna min qablika, sebab Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami utus sebelum kaum Muhammad min rasulin, seorang rasul pun, wala nabiyyin, dan tidak seorang nabi pun. Nah, kalimatnya apa? Tidak kami utus sebelum kaum Muhammad rasul, seorang rasul pun, dan tidak pula nabi pun diutus. Sama-sama mursal, sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti diutus untuk menyampaikan. Menyampaikan kepada siapa? Kepada umat. Dari apa? Dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Ini pendapat beliau. Kata beliau mengatakan, ya dulu al-anna kullan minhuma mursalun. Ayat di atas menunjukkan bahwa keduanya sama-sama mursal, sama-sama diutus. Berarti sama-sama mendapat wahyu untuk disampaikan. Sebab yang namanya mursal itu adalah yang diutus. Diutus dari mana? Dari Allah. Diutus untuk apa? Membawa risalah. Risalah untuk sampaikan kepada siapa? Nah, kepada orang lain. Nah, berarti Nabi dan Rasul sama-sama mursal. Sama-sama diutus. Cuma di sana ada perbedaan. Nah, ada perbedaan. Perbedaannya apa? Nah, kemudian di antaranya yang menjelaskan ini adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita tidak mengutip ucapan beliau seterusnya, tapi kita mencukupkan sebab apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syinqiti nanti sebenarnya akan tercakup, sudah tercakup oleh pendapat Imam Taimiyah. Ya, bahwa kata beliau Imam Taimiyah rahimahullah menyatakan, فالنبي هو الذي ينبه الله وهو ينبئ مما أنبه الله إليه فإن أرسل ما ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه ورسول وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولمرسل هو إذا أحد يبلغه عن الله رسالة هو نبي وليس برسول. Kemudian kata Imam Taimiyah rahimahullah, panjangan ini ya. Ya, kesimpulannya aja lah. Beliau merujuk kepada firman Allah Ta'ala. Wa ma arsalnaka min qabliya min rasulin wala nabin illa al-ayat tadi. Surat apa tadi? Surat Al-Hajj ya. Kata beliau, dalilun ala anna nabiyya mursalun. Ayat di atas menunjukkan bahwa nabi itu mursal. Adalah seorang yang diutus. Walau yusamma rasulan indal itlak. Cuma atau hanya saja ia tidak disebut sebagai rasul secara mutlak. Cuma dia tidak disebut sebagai rasul secara mutlak. Lianu lam yursal ila qaumin bima la ya'rifuna. Sebab kalau nabi itu diutus atau tidak diutus kepada kaum dengan perkara yang mereka tidak mengetahuinya. Bal kana ya'muru al-mu'minin bima ya'rifunahu anu haqqun kal 'alim. Bahkan nabi itu hanyalah diutus, diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang yang beriman. Ya. Berdasar apa yang mereka ketahui. Bahwa itu adalah hak. Gambarannya kal alim. Seperti orang alim. Ya. Jadi pendapat Imam Taimiyah, nabi dan rasul sama-sama mursal. Sama-sama diutus. Berarti maksudnya apa? Sama-sama mendapat wahyu dan dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Cuma ada batasan, ada perbedaan. Perbedaannya bagaimana? Kalau nabi itu diutus ya, untuk menyampaikan al-haq kepada yang beriman. Gambarnya seperti apa? Seperti al-alim. Makanya dalam Quran, al-ulama, dalam hadis maksud saya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Jadi bukan warasatu apa? Ar-rusul tidak demikian, tapi al-anbiya. Ada relevansi dalam sisi apa? Dalam sisi pengertian antara nabi dan al-alim. Ya, bahwa nabi itu berarti di samping dia mendapatkan wahyu, menguasai wahyu tersebut, dia juga menyampaikan kepada orang lain yang beriman. Ya, kepada kaum yang beriman. Seperti dalam kitab usul iman seperti itu. Ya. Lah kalau rasul menyampaikan tadi kepada siapa saja, baik yang beriman atau yang belum beriman. Ya. Baik yang mereka telah mengetahui al-haq atau yang belum mengetahui al-haq. Ini sisi perbedaan dari pendapat kedua. Ini secara ringkas ya, karena waktunya mepet. Jadi, seulang. Dalam pengertian Nabi dan Rasul, ada perbedaan. Ya, ada yang mengatakan Nabi dan Rasul sama. Itu enggak dibahas. Itu pendapat yang lemah. Nah, pendapat yang kuat, bahwa Nabi dan Rasul ada perbedaan. Ini pendapat yang kedua. Ada perbedaan. Nah, pengertian masyhur Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu, yang ia tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat nabi. Rasul diperintahkan menyampaikan kepada umat. Ini ya. Nah, sama-sama mengatakan bahwa nabi dan rasul berbeda, tapi kemudian dalam hal definisinya, pengertinya beda. Pengertian masyhur tadi yang sudah. Pengertian yang tambahan, yang mengkritisi pendapat pertama, diantara adalah Imam Asy-Syankiti dalam Tafsir Athul Bayan, Imam Taimiyah atau yang lain, termasuk Syarobi. Dalam syarah beliau terhadap kitab Aqidatul Salaf Ashabil Hadis. Ya, ada penjelasan juga seperti itu. Kalau Syekh Dr. Robi di situ malah singkat ana ada kalimat yang lebih. Kalau Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat, padahal seorang alim saja, dia diperintahkan menyampaikan kepada umat, mengajarkan kepada umat, apalagi Nabi yang di atas alim, di atas orang yang alim. Karena sama-sama punya kewajiban menyampaikan kepada umat. Nah, cuma sisi perbedaannya dibahas dalam usul iman, bahwa kalau Nabi itu menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, dari kaumnya yang beriman, kalau Rasul, dia punya kewajiban menyampaikan kepada semuanya. Baik yang sudah beriman atau yang belum beriman, kaum sendiri atau bukan kaumnya sendiri. Ini sisi perbedaan yang kedua. Ya. Ini seringkas karena waktu terbatas. Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Insyaallah bisa dipahami ya. Kita teruskan penjelasan dari Syed Dr. Fauzan. Wa kullun minan nabi wa rasul yuha ilahi. Dan semuanya, kullun semuanya. Ini dom tanwin apa namanya? Tanwin iwad, ya, tanwin pengganti. Pengganti dari mudhof ilaihi mahdhuf. Wa kullu min nabi wa rasul atau wa kulluhum, gitu boleh, atau kulluhuma, kulluhum. Semuanya dari nabi dan rasul yuha ilahi, diwahyukan kepadanya. Jadi kalau nabi dan rasul sama-sama mendapat wahyu. Lakinna nabiyya qad yub'ats fi qaumin mu'minina bi syara'in sabiqatin. Tetapi nabi kadang-kadang dia diutus kepada kaum yang mereka beriman dengan syariat yang telah lalu. Maksudnya apa? Mengikuti syariat nabi sebelumnya. Tetapi nabi, saya ulang, qad yub'ats. Nah, ini sisi perbedaannya juga dari Syekh Fauzan. Dari yang ini melampaui di pendapat jumhur, ya. Kalau pendapat jumhur kan nabi tidak disampaikan, tidak menyampaikan wahyu kepada umat. Tapi Syekh Dr. Fauzan menyampaikan, lakin nabi tetapi nabi qad yub'ats. Kadang-kadang ada yang diutus fi qaumin mu'minin, kepada kaum yang beriman, bi syara'i'a sabiqatin, dengan syariat yang terdahulu. Maksudnya syariat nabi-nabi sebelumnya. Ka'ambiyai Bani Israel, seperti nabi-nabi dari kaum Bani Israel. Ya muru nabi syariat Taurat, mereka memerintahkan dengan syariat syariat Taurat. Dengan syariat syariat Taurat. Ya. Ada nama? Kita lagi ya. Saya ulang. Jadi tambahan keterangan dari Syed Dr. Fauzan ini, lakinna nabiyya, tetapi nabi qad yub'ats, kadang-kadang diutus kepada kaum yang beriman. Diutus bi syara'i'a sabiqatin, dengan membawa syariat syariat dari nabi sebelumnya. Ya. Kan biya'i Bani Israel, seperti nabi-nabi dari Bani Israel. Seperti dari nabi-nabi dari kaum Bani Israel. Ya. Ya'muruna bi syariati Taurat, yang mereka memerintahkan dengan syariat syariat Taurat. Wa qad yuha ilayya ila ahadihim wahyun khasun, dan kadang-kadang diwahyukan kepadanya atau kepada salah satu dari mereka nabi itu wahyun khasun, wahyu secara khusus fi kisatin muayyanatin, pada kisah-kisah tertentu, pada kisah tertentu. Jadi kata Syed Dr. Fauzan di sini sebagai tambahan, bahwa nabi kadang-kadang ada yang diutus untuk siapa? Kaumnya yang sudah beriman, untuk menyampaikan syariat dari nabi sebelumnya, seperti nabi-nabi dari kaum Bani Israel. Ya. Mereka memerintahkan kepada kaumnya yang beriman tentang apa? Syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya nabi siapa? Nabi Musa. Jadi kaum Bani Israel banyak nabi-nabi setelahnya yang kemudian mengikuti syariat syariat Nabi Musa. Ya. Dalam keterangan para ulama, di antaranya yang masuk nabi-nabi setelah Nabi Musa yang mengikuti syariat Nabi Musa, ya, di antaranya adalah Nabi Yusha, kemudian Dawud, Sulaiman, Zakaria, kemudian ada nabi yang namanya Samuel, ada yang pakai sin kecil Samuel, ada yang pakai shan, pakai sin besar. Ya. Kemudian ada yang mengatakan Hizkil, di antara mereka ada Elias, di antara mereka ada Aliasa, kemudian Dzulkifli. Ya. Ini dalam tafsir At-Tabari. Jadi antum kan kalau membaca urutan nabi-nabi dan rasul kan dari Adam, Idris, Nuh, Ihud, Soli, Ibrahim, Lut, terusnya sampai dengan Nabi Musa. Nabi Musa siapa? Harun, terus Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Kemudian Nabi Isa. Setelah Nabi Musa sampai Isa itu banyak nabi-nabi yang diutus. Nah, nabi-nabi setelah Nabi Musa banyak nabi-nabi yang hanya mengikuti syariat Taurat. Jadi mereka menyampaikan syariat yang ada dalam Taurat kepada kaumnya yang beriman. Ini yang hanya nabi-nabi saja. Jadi banyak seperti itu. Seperti apa? Seperti nama-nama yang tidak kita hafal. Nama Yusha, nama Hizkil atau nama yang lain. Nama Samuel. Itu termasuk nabi. Yang masuk dalam tarikh yang dihafal oleh santri-santri dari tidak biasanya dari Nabi Musa ke bawah, ya Nabi Harun, Nabi siapa? Nabi Dulkifi, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, kemudian Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa, terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ini apa namanya? Di antara nabi. Jadi kadang-kadang nabi itu ada yang diutus kepada kaumnya dengan bawa syariat sabiqotin, ya. Syariat sebelumnya, maksudnya syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya, seperti kambia ibn Israel itu seperti nabi-nabi dari Bani Israel. Ya amru nabi syariat Taurat, yang mereka memerintahkan dengan syariat Taurat. Ya. Sudah bisa, Pak? Waqad yuha ila ahdihim wahyun khasun fi qissatin muayyanatin. Dan kadang-kadang kepada nabi diwahyukan kepada dia secara khusus pada kisah tertentu saja. Allah alam nabi siapa yang membawa kisah khusus? Ya mungkin diantaranya kepada Adam atau kepada yang lain. Ya. Yang mendapat wahsyit dari Allah Subhanahu secara khusus kepada kepadanya. Wa amma rasul dan seterusnya insyaallah kita sambung pada waktu yang lain. Itu apa namanya, sekedar penjelasan perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi penjelasan nabi dan rasul ada matan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa nabi rasul sama. Pendapat kedua, nabi dan rasul berbeda, dan ini yang kuat. Sama-sama punya pendapat nabi dan rasul berbeda, dan penjelasan masing-masing kadang-kadang juga ada perbedaan. Yang lebih kuat wallahu alam bahwa nabi itu tidak hanya mendapat wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Tapi di antara mereka banyak yang diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat, kepada kaum yang beriman. Ya, ini di antara mereka. Tapi di antara mereka ada yang mendapat wasiat khusus dari Allah SWT atau kisah tertentu dari Allah SWT yang ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Itu saja sementara yang kita sampaikan. Kemudian apa dipahami. Allah alam iswab, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Hadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.